Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung. Dan sebaliknya, durhaka pada kedua orang tua atau tidak berbakti kepada keduanya atau membuat mereka marah adalah dosa yang sangat besar. Bahkan termasuk dosa yang diancam dengan ancaman-ancaman azab yang sangat keras. Bahkan seringkali disebutkan setelah dosa terbesar, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, durhaka pada kedua orang tua juga termasuk dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan, yang Allah segerakan bagi orang yang melakukannya di dalam kehidupan dunia ini. Itu pun tidak mengurangi azab yang akan dia terima di akhirat kelak. Padahal umumnya azab yang disegerakan bagi seorang muslim bisa jadi penghapus dosa, penggugur kesalahan yang dia kerjakan di dunia ini, sehingga di akhirat kelak dia tidak lagi mendapatkan azab. Tetapi orang yang durhaka pada kedua orang tua, dia akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat kelak juga akan mendapatkan azab. Dan azab yang dia terima di dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan azab di akhirat kelak. Maka ini semua mengandung peringatan bagi kita akan bahayanya durhaka pada kedua orang tua, dan hendaklah selalu berbakti kepada kedua orang tua. Baik, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan beberapa hadis yang mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita, baik terkait dengan inti pembahasan kita maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Iya, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Baik. Kita akan memasuki bab La Yasubbu Walidayh. Dan ini kita ambil dari ringkasan yang disusun oleh Muhaddisul Asr Al-Imamul Allamah Al-Faqih Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Memasuki ucapan muallif rahimahullahu taala, babu la yasubbu walidai, bab tidak boleh seseorang mencaci kedua orang tuanya. Tidak boleh seseorang mencaci kedua orang tuanya. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau adalah salah seorang sahabat yang ma'ruf, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masuk di dalam 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang sahabat yang dikenal dengan keluasan ilmu serta giat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seorang anak muda di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat rajin menuntut ilmu dan beribadah serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau dan bapaknya adalah 2 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhumah. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair ay yashtima ar-rajulu walidayhi, termasuk dosa besar seseorang mencaci kedua orang tuanya, mencaci, mencerca, menghina, dan yang semisalnya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, kaifa yashtim, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mencaci kedua orang tuanya? Qala, yashtimu ar-rajula fayashtimu abahu wa ummahu, seseorang mencaci orang lain lalu orang tersebut balas mencaci bapaknya dan ibunya. Jadi dia mencaci orang lain lalu orang tersebut balas mencaci bapaknya dan ibunya. Baik. Riwayat yang berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, juga dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata. Nah, ini dari ucapan Abdullah bin Amr bin As. Minal kabair indallahi ta'ala ayyatasabbab ar-rajul liwalidihi. Minal kabair indallahi ta'ala ayyastasibba ar-rajulu liwalidihi. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, minal kabairi indallahi ta'ala, termasuk dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ayyastasibbar rajulu liwalidihi, seseorang menyebabkan bapaknya dicaci maki oleh orang lain, seseorang menyebabkan orang tuanya dicaci maki oleh orang lain. Baik, inilah 2 riwayat yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam bab ini. Dari 2 riwayat ini insyaallah, yang pertama dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua dari asar sahabat, dari ucapan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Insyaallah taala kita akan memetik 10 pelajaran. 10 pelajaran yang insyaallah taala sangat berharga bagi kita. Baik. Pelajaran yang pertama, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita haramnya mencaci kedua orang tua. Mencela atau berkata-kata kasar apalagi sampai menghina kedua orang tua. Ini adalah dosa yang sangat besar, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, seseorang mencaci langsung kepada orang tuanya. Secara tidak langsung, dia menyebabkan orang lain mencaci kedua orang tuanya. Sama, keduanya termasuk dosa yang sangat besar. Ya, walaupun tentunya kalau dia mencaci secara langsung, dosanya lebih besar. Ya, maka ini hukumnya haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Betapa tidak, orang tua yang mestinya dimuliakan, orang tua yang telah banyak berbuat baik kepadanya, malah dia rendahkan dengan cara dicaci maki. Ya. Dan karena dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahumu uffin, wala taqul lahumu uffin, wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Janganlah kamu berkata kepada keduanya uff. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, uff itu adalah ungkapan bantahan atau hardikan yang paling ringan. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Dia melanggar perintah Allah, malah dia mencaci kedua orang tuanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang sangat jelek ini. Kalau saja mencaci seorang muslim bukan keluarga kita, bukan pula orang tua kita, itu sudah dosa besar, apalagi mencaci keluarga kita. Apalagi yang dicaci adalah orang tua kita sendiri, maka dosanya tentu lebih besar lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka di situ juga terkandung peringatan, seorang muslim hendaklah menjaga lisan betapapun dia dalam keadaan marah. Dan ini berlaku sama saja, apakah kita mungkin lagi kesal sama orang tua kita, ya, atau dalam keadaan biasa-biasa saja. Maka harus hati-hati, walaupun kita sedang kesal, jangan ditampakkan kekesalan kita kepada orang tua kita, apalagi sampai mencaci mereka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa tersebut. Oleh karenanya dalam hadis ini ada isyarat, bisa saja seorang anak itu kesal kepada orang tuanya, tetapi dia harus pandai-pandai menahan amarahnya dan tidak menunjukkan kekesalannya kepada orang tuanya, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Harus sabar di dalam menghadapi orang tua kita, sebagaimana orang tua kita telah bersabar, terutama ibu kita di dalam mengandung kita, bersabar mendidik dan memelihara kita sejak kecil, saat kita belum mampu melakukan apapun, hanya bisa mengandalkan orang lain. Subhanallah, luar biasa kesabaran orang tua kita. Baik, ini yang pertama, haramnya dan besarnya dosa mencaci maki atau mencerca, mencela dan menghina orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan barang siapa menjadikan orang tuanya, atau barang siapa menjadi sebab orang tuanya dicemooh atau dicaci maki atau direndahkan oleh orang lain, maka itu termasuk kedurhakaan. Walaupun dia enggak bermaksud. Iya. Barang siapa yang menyebabkan orang tuanya jadi cemoohan orang, direndahkan orang, dicaci maki oleh orang lain, maka itu termasuk kedurhakaannya kepada kedua orang tua, walaupun dia enggak bermaksud. Iya. Jadi di dalam hadis ini disebutkan dia mencaci maki orang lain, atau dia mencaci maki orang tuanya orang lain tersebut. maka dialah yang menjadi sebab orang tuanya dibalas caci maki oleh orang tersebut. Dan ini berlaku umum, sama saja perbuatan dosa apapun yang dia kerjakan, ya, dia berbuat zalim kepada orang lain, orang itu kemudian mengatakan, anak siapa sih ini, orang tuanya gak becus mendidiknya. Sama, dia yang menjadi sebab orang tuanya dicemooh oleh orang lain. Berarti dia dapat dosa berlapis-lapis. Dia sudah dapat dosa kezaliman kepada orang, dia juga dapat dosa mencemooh atau kedurhakaan kepada orang tuanya, karena dia menjadi sebab orang lain mencemooh orang tuanya. Jadi ini harus difikirkan ketika seseorang itu berbuat dosa. Dosa yang akan dia dapatkan bisa jadi berlapis-lapis. Iya. Maka hati-hati. Ini termasuk dosa yang besar. Baik. Ini yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini terkait dengan metode pengajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita di dalam hadis ini beberapa metode pengajaran yang penting sekali. Yang pertama, menarik perhatian. Ya. Ini disebutkan para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menarik perhatian para sahabat dengan menyampaikan satu kalimat yang mengundang pertanyaan. Satu kalimat yang mengundang rasa ingin tahu, yang membuat orang penasaran. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, termasuk dosa besar seseorang mencaci orang tuanya. Nah, ini mengundang pertanyaan para sahabat. Masa iya ada orang yang mencaci orang tuanya? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, ternyata bentuk mencacinya itu tidak langsung. Maka ini yang ingin beliau sampaikan. Bentuk mencaci orang tua yang tidak langsung, ya, itulah ilmu yang ingin beliau sampaikan. Tetapi beliau tarik perhatian mereka dulu. Karena kalau cuma sekedar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan bahwa mencaci orang tua itu dosa besar, para sahabat sudah tahu. Para sahabat sudah tahu. Tetapi yang mereka belum tahu adalah bentuk mencaci itu bisa jadi secara tidak langsung. Namun untuk mengajarkan itu, Rasulullah SAW menarik perhatian mereka terlebih dahulu. Dan ini pelajaran penting yang bisa dipetik oleh seorang penuntut ilmu. Bahwasannya kalamullah, pembahasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, penyampaian hadis-hadis Rasulullah SAW harus diberikan perhatian yang besar. Makanya kalau sudah duduk di majelis ilmu, tidak ada lagi kesibukan kecuali memperhatikan ilmu yang disampaikan. Tidak ada lagi yang kutak-katik HP, tidak ada lagi yang BBM-an, WhatsApp, tutup semua HP kalau perlu dimatikan. Ya. Jangan lagi belajar ada telepon, majelisnya ditinggalkan. Ya. Ini yang seharusnya. Agar seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, dengarlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Artinya siapa yang tidak memperhatikan, dia tidak akan mendapatkan rahmat, namun sebaliknya laknat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, mereka berpaling. Mereka tidak memperhatikan. Mereka mengganggu orang supaya enggak memperhatikan. Seperti yang dilakukan Abu Jahal dan Abu Lahab. Rasulullah SAW berdakwah, mereka ikut di belakang. Nabi SAW sedang berbicara, mereka ajak orang itu berbicara supaya enggak perhatikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati, jangan sampai kita ajak teman kita berbicara padahal dia ingin memperhatikan pelajaran. Baik, ini isyarat yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini menarik perhatian, karena memang harus diperhatikan. Metode pengajaran yang kedua yang terkandung dalam hadis ini adalah menyampaikan secara global sebelum diperinci. Menyampaikan secara global sebelum diperinci. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Beliau kabarkan dulu secara global bahwa mencaci orang tua adalah dosa besar. Kemudian beliau rinci jenis atau bentuk mencaci kedua orang tua itu. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Iya, dan ini banyak contohnya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Seperti sabda beliau, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Beliau sampaikan dulu secara global, ada tujuh perkara yang membinasakan. Apa yang kemudian terjadi? Muncul pertanyaan. Para sahabat bertanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa tujuh perkara yang membinasakan itu ya Rasulullah? Baru kemudian beliau merinci, asyirku billahi wasihru, wa qatlu nafsin lati haramallahu illa bilhaq, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Tujuh perkara yang membinasakan itu, yang pertama adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, kemudian makan riba, kemudian makan harta anak yatim, kemudian lari dari medan pertempuran ketika dua pasukan telah saling berhadapan, lari dari medan jihad, kemudian menuduh wanita baik-baik yang tidak tahu menahu dengan perbuatan zina, dan dia adalah wanita beriman, dituduh dengan perbuatan zina. Jadi disampaikan dulu secara global, kemudian dirinci. Kemudian metode pengajaran yang ketiga yang terkandung dalam hadis ini adalah dengan metode dialog atau tanya jawab. Jadi tidak satu arah, tapi dari dua arah. Iya. Dan ini seringkali dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau yang bertanya terlebih dahulu atau para sahabat yang bertanya? Iya. Dan memang sengaja beliau sallallahu alaihi wasallam memancing mereka untuk bertanya. Memancing mereka untuk bertanya. Baik. Inilah tiga metode pengajaran sekaligus metode belajar yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Paling tidak ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari metode ini. Yang pertama adalah menarik perhatian itu tadi. Yang kedua, memudahkan di dalam memahamkan. Iya, dan ini penting bagi seorang pengajar. Jangan dia hanya bisa menyampaikan, tapi orang enggak paham apa yang dia sampaikan. Demikian pula orang tua di dalam mendidik anaknya. Dia harus berusaha memahamkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah apa? Memudahkan untuk menghafal. Iya. Karena ilmu itu sangat penting untuk dihafal. Sampai dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Dhahaba kullu syai' illa ma hafidna." Akan pergi atau hilang segala ilmu yang kita pelajari kecuali yang kita hafalkan. Itu saja yang akan tersisa bagi kita. Capek-capek kita datang di tempat ini misalkan, meluangkan waktu, bahkan sampai mungkin mengalahkan yang lainnya, tapi kita enggak dapat ilmu tersebut karena kita tidak hafal. Mungkin sebentar juga sudah hilang. Maka solusinya bagaimana? Dengan dihafal. Dan hafal itu kata para ulama ada dua cara. Menghafal dengan dada, dengan hati maksudnya, dan menghafal dengan tulisan. Ya, dua-duanya harus dipadukan. Para ulama dulu luar biasa. Hafalannya begitu kuat. Tetapi mereka juga masih menulis. Mereka juga masih menulis ilmu. Walaupun ada juga ulama yang karena saking kuatnya hafalannya, dia enggak perlu menulis. Ya, dan mungkin habis waktu kalau dia menulis. Seperti Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Beliau tidak pernah menulis untuk menghafal. Beliau cukup mendengarkan sekali, dua kali beliau hafal, enggak pernah lupa. Ya, makanya kalau yang enggak menulis mungkin dia seperti Imam Asy-Sya'bi. InsyaAllah ta'ala. Baik. Ini pelajaran yang ketiga terkait metode pengajaran. Pelajaran yang keempat. Para ulama menyebutkan, seperti disebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa hadis ini menunjukkan tabiat manusia itu adalah tabiat yang baik pada asalnya. Dan diantara tanda baiknya tabiat manusia adalah tidak mungkin manusia itu mencaci orang tuanya sendiri. Artinya orang kafir sekalipun, karena dia itu manusia, asal tabiatnya adalah baik, sehingga dia juga tidak mungkin mencaci orang tuanya sendiri. Jangankan orang kafir, binatang sekalipun, tidak ada binatang yang menerkam anaknya, orang tuanya sendiri. Demikian sebaliknya, binatang buas tidak menerkam anaknya sendiri. Itu sudah tabiat yang baik yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Makanya para sahabat kemudian heran, ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Nah, ini sisi pendalilannya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mencaci kedua orang tuanya? Karena apa? Mereka pahami dari tabiat manusia, itu enggak mungkin terjadi kecuali orang yang betul-betul sudah rusak tabiatnya. Iya. Dan sebesar-besar tabiat yang Allah ciptakan atas manusia adalah tauhid. Ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathumus syayatin." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, bersifat hanif, yaitu selalu berpaling dari kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi syaitan yang menjerumuskan mereka. Dan subhanallah, syaitan yang menjerumuskan manusia kepada kesyirikan dan kekufuran bisa jadi orang tua yang seharusnya paling mencintai anaknya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani." Setiap anak lahir di atas fitrah, maksudnya di atas Islam, di atas tauhid, di atas tauhid itu tabiat dasar penciptaan manusia. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Allah tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Muslim, karena memang dia sudah Muslim. Jadi manusia itu punya tabiat-tabiat dasar yang bagus. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menghadapi kejelekan manusia dan kejelekan syaitan, itu berbeda caranya. Berbeda caranya. Bagaimana cara menghadapi kejelekan manusia? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wama yulaqqaha illa alladziina sabaru. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, balaslah kejelekan manusia kepadamu dengan yang lebih baik. Tiba-tiba orang yang tadinya antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi kawan yang paling setia. Kenapa? Karena dia teringat tabiat baiknya. Ya. Namun kata Allah, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang memiliki bagian yang besar, yaitu surga. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghu fasta'iz billah. Dan apabila setan mengganggumu dengan satu gangguan, bagaimana cara menghadapinya? Apakah berbuat baik kepadanya supaya dia berhenti? Tidak. Percuma berbuat baik kepadanya, percuma disogok. Ya, enggak bermanfaat bagi syaitan. Tetapi fasta'iz billah, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiat syaitan memang dasarnya sudah jelek. Ya. Tabiatnya memang sudah jelek, makanya dia dikatakan ar-rajim. Artinya adalah al-la'in, ay al-mal'un, yang terlaknat. Iya. Jadi demikian. Tabiat manusia itu dasarnya adalah baik. Sehingga kalau dia sudah berbuat jelek, dia bukan saja menyelisihi syariat, dia juga sekaligus menyelisihi fitrah, tabiat dasar manusia yang baik. Baik. Pelajaran yang kelima. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung satu kaidah syariat yang sangat besar. Ini termasuk pelajaran besar yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yaitu sadduz-dzara'i. Syariat mengajarkan kita untuk menutup segala pintu yang dapat menjerumuskan kepada dosa. Ini subhanallah pelajaran besar yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Syariat memerintahkan kita untuk menutup segala pintu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan dosa. Iya. Di mana sisi pendalilannya? Mencaci orang lain dapat menyebabkan dosa yang sangat besar, yaitu orang tersebut balas mencaci kedua orang tua kita. Maka kalau begitu jangan mencaci orang lain. Jangan mencaci orang lain. Mencaci orang lain adalah dosa, dosa besar. Ketika dia balas mencaci orang tua kita, dosanya lebih besar lagi. Iya. Walaupun perbuatan awal itu bukan dosa, tetap saja diharamkan. Perbuatan awal mungkin kita mencaci dia karena memang dia pantas dicaci. Tetapi kalau itu menyebabkan dia balas mencaci orang tua kita, maka itu haram. Enggak boleh kita caci dia. Sama dengan mencaci sesembahan selain Allah. Itu hukumnya apa? Harus dicaci. Pantas dicaci. Tapi kalau kita caci kemudian menyebabkan mereka balas mencaci Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-108. وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kalian mencaci mereka-mereka yang menyembah selain Allah, sehingga mereka balas mencaci Allah dalam bentuk permusuhan tanpa ilmu, secara melampaui batas. Nah ini juga ayat yang menunjukkan syariatnya sadduz-dzara'i atau syadduz-dzari'ah, memutus dan menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa yang lebih besar atau kemudaratan yang lebih besar. Ya. Dan kadang metode seperti ini di dalam berdakwah hanya mendatangkan kemudaratan. Hanya mendatangkan kemudaratan. Iya. Bukan mengajak orang kepada hidayah, malah membuat mereka lari dari hidayah. Iya. Seperti orang-orang yang mencaci maki Nabi Isa alaihi salam. Iya. Mencaci maki Yesus. Kenapa Yesus yang dicaci maki? Kenapa Yesus yang direndahkan? Iya. Padahal dia adalah seorang nabi. Dan ketika mereka merendahkan Yesus dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, malah hanya membuat orang-orang Nasrani itu semakin benci terhadap Islam. Dan mereka balas mencaci Allah subhanahu wa ta'ala atau mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa penyebabnya? Orang yang mencaci Yesus. Nah ini hukumnya haram, tidak dibenarkan. Baik. Pelajaran yang ke-6, bahwasanya hadis yang mulia ini memberikan peringatan orang yang menyebabkan orang lain mendapatkan dosa atau orang lain berbuat dosa, maka dosanya sama, bahkan dia lebih daripada orang yang berbuat dosa itu. Iya. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat ke-25, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun ala sa'a ma yarizun au ala sa'a ma yazirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka akan menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat, dan juga mendapatkan bagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Iya. Ala sa'a ma yazirun. Sungguh jelek dosa yang mereka kerjakan tersebut. Baik. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami alladhi tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi orang yang menjadi penyebab terjadinya satu perbuatan dosa, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Iya. Orang ini menyebabkan orang tuanya dicaci maki, padahal bukan dia yang mencaci maki secara langsung, tetapi dia dapat dosa yang sama. Baik. Pelajaran yang ketujuh, para ulama juga menyebutkan hadis ini terkandung pelajaran al-amal bil aghlab, mengamalkan apa yang menjadi hukum untuk kebanyakan orang. Iya. Kebanyakan manusia itu tidak suka dicaci maki, maka jangan kita lakukan. Itu sisi pendalilannya. Iya. Sebab umumnya orang ketika dicaci maki, dia akan balas mencaci maki. Jadi apa yang tidak disenangi oleh kebanyakan orang, jangan kita lakukan. Selama tidak melakukannya bukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya dalam perkara adat-adat kebiasaan berpakaian misalkan, dianjurkan bagi seorang muslim mengikuti kebiasaan kaumnya, jangan dia tampil beda. Tetapi dengan syarat selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Adapun kalau sampai membuat kita berdosa, maka kita jangan peduli. Walaupun seisi bumi tidak setuju dengan kita, apalagi cuma sekampung. Ya. Walaupun mereka tidak setuju dengan kita, tapi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak peduli. Baik. Pelajaran yang ke-8. Di dalam hadis ini juga terkandung bolehnya seseorang bertanya kepada gurunya dalam perkara yang belum jelas baginya. Ini yang dilakukan para sahabat, dan ini adalah salah satu pintu untuk meraih ilmu. Pelajaran yang kesembilan dari ucapan Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, di situ terkandung peringatan bahwasannya bisa jadi kita menganggap kecil satu dosa, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya sangat besar. Makanya Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma mengatakan minal kaba'ir indallah, termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai peringatan bagi kita, bisa jadi sesuatu yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele, remeh, tetapi di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Sebagaimana yang Allah ingatkan juga dalam surat An-Nur ayat ke-15, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menganggap itu remeh, namun di sisi Allah sangat besar. Hati-hati. Dan juga menganggap remeh perbuatan dosa adalah dosa besar. Nah, ini satu kaidah syariat yang perlu kita pahami. Menganggap remeh perbuatan dosa adalah dosa besar. Jadi kadang seseorang melakukan satu perbuatan dosa, tetapi dia anggap dirinya sudah melakukan dosa yang sangat besar sekali, sehingga itu menyelamatkan dia. Kenapa? Kalau orang sudah punya anggapan demikian, dia mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ketika akan melakukan dosa yang lain, dia teringat dosa yang dulu. Iya kan? Yang dulu saja belum tentu diampuni, kok saya nambah dosa lagi? Tetapi kalau dia sudah menganggap remeh dosanya, maka dia akan semakin terus terjerumus dalam dosa tersebut. Dan ketika dia menganggap remeh satu dosa, bisa jadi dosa yang dia lakukan sebelumnya itu lebih kecil daripada dosa berikutnya. Yaitu apa dosa berikutnya? Dosa menganggap remeh dosa tersebut. Iya. Dosa menganggap remeh dosa itu bisa jadi lebih besar daripada dosa yang dia kerjakan itu. Kenapa? Karena itu terkandung peremehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan para ulama, jangan kamu lihat besar kecilnya satu dosa, tapi lihat kepada siapa engkau berdosa. Sampai dikatakan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasyar wa kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sesungguhnya kalian siapa di sini? Para tabi'in. Ini beliau katakan di masa tersebut. Coba perhatikan apa kata beliau di masa-masa terbaik, dan beliau katakan juga kepada orang-orang terbaik setelah sahabat. Kalian, kata beliau, telah melakukan sebagian amalan-amalan yang menyelisihi syariat, yang kalian anggap lebih remeh, lebih ringan daripada sehelai rambut. Tetapi kami para sahabat di masa Rasulullah SAW menganggap hal tersebut termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Subhanallah, inilah pandangan sahabat terhadap dosa. Tidak menganggap remeh perbuatan dosa. Sebagaimana juga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a fihi aw yaqa'a 'alayhi." Kata beliau bahwasannya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti dia berada di bawah sebuah gunung. Dia takut gunung itu jatuh menimpahnya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha ay bi yadihi famarra anhu. Sebaliknya orang fajir itu, pendosa, dia lihat dosanya seperti seekor lalat saja yang lewat di depan hidungnya, cukup dia gerakkan tangannya, lalat itu pun pergi. Jadi ingat, menganggap remeh dosa bisa jadi lebih besar daripada dosa tersebut. Baik. Ini kandungan dari peringatan Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma. Pelajaran yang ke-10 masih dari ucapan Ibnu Amr, bahwasannya di sini beliau meluruskan sangkaan yang salah. Dan ini salah satu tugas penuntut ilmu, meluruskan sangkaan yang salah dari saudara kita yang salah memahami satu permasalahan agama. Iya. Di sini beliau ingin meluruskan orang yang salah beranggapan mereka mengira itu hanya dosa sepele. Maka beliau tegaskan itu adalah termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Babu uqubati uquqil walidain. Bab hukuman terhadap dosa durhaka pada kedua orang tua. Bab hukuman dosa durhaka pada kedua orang tua. Qala an Abi Bakrah, dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma'a ma yuddakhara lahu min al-baghi wa qati'ati ar-rahim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya untuk pelakunya, disertai dengan hukuman yang menunggunya di akhirat, dibanding berbuat zalim kepada orang lain dan memutuskan hubungan kekerabatan. Saya ulangi, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya terhadap pelakunya, dan masih disertai dengan hukuman yang menunggunya di akhirat, daripada dosa kezaliman, al-baghi, dosa kezaliman dan memutuskan hubungan. Baik. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung sejumlah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama, di dalam hadis ini terdapat peringatan yang sangat keras sekali dari bahaya perbuatan dosa yang akan disegerakan azabnya. Yaitu apa? Berbuat zalim dan memutuskan hubungan kekerabatan. Dan hubungan kekerabatan yang paling tinggi untuk dijaga adalah hubungan dengan orang tua. Maka durhaka pada kedua orang tua termasuk di dalam ancaman pada hadis yang mulia ini, yaitu termasuk dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia dan juga masih menanti hukuman di akhirat kelak. Na'udzubillah. Ya. Dan bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Shahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya." Ada dua pintu atau dua dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia. Al-baghyu wal uquq. Kezaliman dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi dalam hadis ini lebih dipertegas lagi. Durhaka pada kedua orang tua adalah dosa yang akan disegerakan azabnya di dunia ini. Hati-hati. Iya. Jadi cepat sekali akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Ini maksudnya kalau dia tidak taubat dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Iya. Kalau dia taubat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi jelas hadis yang mulia ini memperingatkan dengan keras bahaya perbuatan dosa yang Allah akan segerakan azabnya di dunia. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadis yang mulia ini memperingatkan kita bahaya perbuatan zalim. Bahaya perbuatan zalim. Dan lebih-lebih lagi apabila kezaliman itu terhadap orang tua. Jelas ya? Kezaliman secara umum kepada siapa saja diharamkan. Apalagi kepada orang tua kita. Iya. Dan kezaliman itu terdapat pada tiga perkara. Yaitu pada darah, kehormatan, dan harta. Sahih beliau, babu taghlidi tahrimi dima' wal a'rad wal amwal. Bab peringatan keras akan pengharaman darah, kehormatan dan harta. Ini tiga perkara yang mesti kita jauhi, kezaliman terhadap tiga hal. Yang pertama darah, yaitu menumpahkan darah seorang muslim, apakah dengan cara dipukul atau dibunuh. Dan kalau sampai dibunuh, maka dosanya lebih besar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Yang kedua, terhadap kehormatan. Bentuknya sangat banyak. Menghina, mencaci maki, merendahkan, termasuk menggibah, namimah dan seterusnya. Ini termasuk kezaliman terhadap kehormatan. Jadi ini termasuk dosa besar dan termasuk dosa yang Allah akan segerakan azabnya di dunia. Hati-hati. Merendahkan saudara kita, berbuat zalim kepadanya, adalah sebab kita mendapatkan azab di dunia ini. Itu pun tidak menghilangkan azab yang menanti kita di akhirat. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga, kezaliman terhadap harta. Dan ini pun bentuknya macam-macam. Iya. Ada yang hutang enggak mau bayar. Iya. Ada yang ngambil barang enggak mau bayar juga. Padahal sudah laku enggak mau bayar. Ya, menunda-nunda pembayaran. Jangankan dia enggak mau bayar, menunda-nunda pembayaran sudah kezaliman. Apalagi enggak mau bayar sama sekali. Ya. Mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Itu semua adalah kezaliman terhadap harta. Hati-hati. Itu termasuk dosa-dosa yang Allah akan segerakan azabnya di dunia ini. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, peringatan dari bahaya dosa memutuskan hubungan. Dan insyaallah ta'ala pembahasan detail tentang permasalahan ini akan datang pada babnya. Akan datang babnya, masalah memperhatikan hubungan. Pelajaran yang keempat, nah ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang perlu kita camkan baik-baik, bahwasannya azab yang disegerakan bagi pelaku dosa ini, yaitu dosa kedzaliman dan dosa durhaka pada kedua orang tua, itu tidak akan mengurangi azab mereka di akhirat. Jelas ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disegerakan dosa mereka di dunia bersama dengan dosa yang menunggu mereka atau azab yang menunggu mereka di akhirat kelak. Padahal di antara keutamaan seorang mukmin yang mendapatkan musibah adalah terhapusnya dosa. Adalah terhapusnya dosa. Sampai-sampai orang mukmin karena saking banyaknya musibah yang dia derita di dunia, walaupun sedikit amal ibadahnya, tetapi banyak musibah yang dia derita, maka dia menghadap Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak henti-hentinya bencana menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, anaknya maupun hartanya, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Subhanallah. Ini satu sisi musibah yang menimpa orang mukmin yang mestinya disyukuri. Mestinya disyukuri. Iya, inilah keutamaan seorang mukmin. Kalau orang kafir enggak seperti itu keutamaan, dia enggak akan dapatkan keutamaan itu. Orang mukmin kalau dapat musibah, bisa jadi itu penghapus dosa baginya. Namun hadis ini memberikan pengecualian bahwa dosa berbuat zalim dan durhaka pada kedua orang tua tidak akan menghapus dosa. Tidak akan menghapus dosa di akhirat kelak. Naudzubillah. Iya. Jadi tetap akan dapat di akhirat kelak. Pelajaran yang terakhir dalam hadis ini, yang kelima, disebutkan juga para ulama, hadis ini menunjukkan haramnya menentang penguasa. Sebab di antara makna al-baghyu adalah menentang penguasa. Itu penafsiran yang lain. Dan makna yang terkandung dari kata al-baghyu bukan sekedar kezaliman, tetapi juga mengandung makna penentangan terhadap penguasa. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Babu da'watil walidain, bab doa kedua orang tua. Bab ini masih sangat erat terkait dengan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya adalah peringatan azab yang dipercepat terhadap anak durhaka. Demikian pula bab ini. Apabila orang tua mendoakan kejelekan kepada anaknya, maka Allah akan kabulkan. Dan ini termasuk azab yang Allah percepat di dunia. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabbat." Ada tiga doa yang mustajabah, yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Akan dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan padanya. Pasti dikabulkan. Yaitu, da'watul madlum. Yang pertama, doanya orang yang didzalimi. Wa da'watul musafir. Yang kedua, doanya seorang musafir. Wada'watul walid ala waladihi. Yang ketiga adalah doanya orang tua untuk kecelakaan anaknya, atau doa kejelekan orang tua untuk anaknya. Ya. Dari mana kita terjemahkan kejelekan? Itu dari kalimat ala. Kalau doa ditambah kalimat ala, itu artinya kejelekan. Kalau lam, itu kebaikan. Misalnya dikatakan da'watul walid liwaladihi, berarti doa kebaikan. Kalau pakai ala, itu doa kejelekan. Baik. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, peringatan dari bahaya perbuatan zalim. Allah ingatkan melalui lisan Rasulullah SAW bahwasannya doa orang yang dizalimi pasti Allah kabulkan. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis meskipun dia kafir, yaitu sebagian riwayat hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, "Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebagian riwayatnya, meskipun dia kafir. Sebab di dalam syariat Islam, larangan berbuat zalim itu bukan hanya kepada sesama kaum mukminin, tetapi juga kepada orang-orang kafir. Jangankan kepada orang kafir, kepada binatang sekalipun. Walaupun binatang lebih mulia daripada orang kafir. Iya. Tidak boleh kita berbuat zalim. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada orang kafir. Bahkan meski mereka berbuat zalim kepada kita, kita hanya boleh membalas sesuai kezalimannya. Enggak boleh lebih. Kalau lebih namanya kita sudah zalim kepada mereka. Makanya secara khusus di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang berdiri tegak menjadi saksi karena Allah dengan adil. Kemudian apa kata Allah? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah kalian, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ayat ini menunjukkan kepada kita, kepada orang kafir yang kita benci sekalipun, bukan berarti kita boleh berbuat zalim kepada mereka, apalagi kepada seorang muslim. Baik, ini yang pertama. Pelajaran yang kedua, dalam hadis ini terkandung peringatan bagi seorang musafir. Hendaklah dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Terlebih lagi seorang musafir itu lebih rentan terhadap dosa. Kenapa? Karena sarana-sarana berbuat dosa itu lebih banyak ketika orang melakukan safar. Ya. Mungkin dia mendatangi atau melewati tempat-tempat yang banyak terjadi maksiat yang mesti dia lewati di situ. Ya. Dan juga dia di negeri orang yang orang tidak kenal dia di situ. Makanya ini salah satu yang disebutkan para ulama cobaan yang memperberat Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau diuji dengan godaan seorang wanita yang sangat cantik jelita. Bersamaan dengan itu beliau ada di negeri orang. Tidak ada orang yang mengenalnya di situ. Artinya kalau ketahuan berbuat dosa, dia enggak akan terlalu malu. Enggak ada orang kenal kok. Kenapa harus malu? Biasanya orang malu itu kan kepada orang-orang yang sudah dia kenal. Apalagi orang mengenalnya sebagai orang baik. Iya, dia akan semakin malu. Dan ini yang dialami seorang musafir. Iya. Maka ini terkandung peringatan khusus bagi seorang musafir untuk lebih menjaga diri dari perbuatan dosa. Apatah lagi musafir itu bisa jadi pergi dan tidak pernah kembali lagi. Ya, berapa banyak orang mengalami kecelakaan di dalam perjalanan. Musafir lebih rentan dengan bahaya-bahaya seperti ini. Mestinya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sangat aneh sekali. Dalam perjalanan di pesawat-pesawat, bukannya mereka lebih takwa kepada Allah, justru lebih banyak berbuat maksiat. Iya. Sangat aneh sekali. Iya. Dan juga musafir itu kalau dia berbuat maksiat, yang tadinya doanya akan dikabulkan oleh Allah jadi terhalang. Nah ini. Ini peringatan penting. Musafir itu salah satu sebab terkabulnya doa. Tapi kalau dia berbuat dosa, terhalanglah pengabulan doanya. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzakara ar-rajula yutilu as-safara, ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang orang yang melakukan perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan jauh sampai dia kusut masai lagi berdebu, seraya dia menengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia berkata, "Ya Rob, Ya Rob, Wahai Rob, Wahai Rob." Coba perhatikan, dia sudah memiliki sebab-sebab terkabulkannya doa. Satu, safar. Yang kedua, tidak terlalu memperhatikan penampilan diri. Yang lebih penting baginya adalah doa, ibadah. Yang ketiga, dia mengangkat tangannya ke langit. Yang keempat, dia menyeru Allah dengan bertawassul dengan namanya yang sangat mulia, Ar-Rabb. Wahai Rabb, Wahai Rabb. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Lupa saya tadi. Hah? Masa yang ketiga? Satu, safar. Ya. Yang kedua, tidak memperhatikan penampilan diri. Yang lebih penting dia perhatikan adalah ibadah. Yang ketiga, mengangkat tangan ke langit. Yang keempat, menyuruh Allah dengan nama-namanya yang maha mulia. Wahai Rabb, Wahai Rabb. Yang kelima, al-ilhah. Dia melakukan ilhah. Apa itu al-ilha? Mengulang-ulang doanya. Enggak sekali dia katakan Ya Rob, tapi dua kali. Jadi paling ini minimalnya, ada lima. Hah? Apa? Apa katanya? suaranya hilang. Jadi maksudnya apa? Diulangi. Baik, saya ulangi ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang seorang musafir yang dia sudah memiliki 5 sebab terkabulnya doa. Yang pertama, yutilus safara. Dia melakukan perjalanan panjang. Ash'atha akbara. Penampilannya kusut masai lagi berdebu. Dijelaskan para ulama, orang tersebut tidak terlalu memperhatikan dirinya. Artinya yang lebih dia pentingkan adalah doa, ibadah kepada Allah. Itu sebab terkabulkannya doa. Yang ketiga, yamuddu yadaihi ilas sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Artinya dia angkat tangan dalam berdoa. Itu sebab terkabulkannya doa. Yang keempat, dia bertawassul dengan nama Rob. Ya Rob, ya Rob. Yang kelima, dia mengulang-ulang doanya. Enggak sekali dia katakan ya Rob, tapi 2 kali. Ya Rob, ya Rob. Semakin banyak semakin bagus. Makanya doa itu jangan buru-buru. Banyak-banyak berdoa, ulang-ulangi, dan itu lebih bagus. Satu doa yang berasal dari Al-Quran wa Sunnah itu kita ulang-ulangi daripada kita buat doa panjang-panjang, kita buat sendiri. Jadi musafir ini dia punya 5 sebab dikabulkannya doa, tetapi akhirnya terhalangi. Kenapa? Wamat'amuhu haramun, makanannya haram. Wamashrabuhu haramun, minumannya haram. Wamalbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Waguddiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Jadi hadis yang mulia ini terkandung peringatan bagi musafir untuk lebih menjauhi perbuatan dosa, jangan sampai doanya terhalang disebabkan dosanya tersebut, padahal dia termasuk golongan yang Allah kabulkan doanya. Baik, pelajaran yang keempat. Yang ketiga maksudnya, peringatan dari bahaya dosa durhaka pada kedua orang tua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kejelekan orang tua kepada anaknya. Maka hati-hati, jangan sampai seorang anak membuat orang tuanya marah. Iya. Pelajaran yang keempat, hadis yang mulia ini sekaligus peringatan bagi orang tua untuk tidak mendoakan jelek bagi anaknya. Oleh karena itu dalam hadis ini terkandung isyarat, terkandung pelajaran besar bagi orang tua. Isyarat yang sangat besar, yaitu apa? Menghadapi anak mesti sabar. Artinya walaupun anak itu begitu sayang juga kepada orang tuanya, dan dia tahu dia punya kewajiban untuk berbakti, tapi bisa saja dia terjerumus di dalam kedurhakaan. Maka orang tua mesti sabar kalau begitu. Rasulullah SAW telah memberikan isyarat, bisa saja anak ada yang durhaka. Kalau begitu orang tua harus sabar dan jangan terburu-buru mendoakan kejelekan untuk anaknya. Bahkan sebaliknya, harus didoakan kebaikan. Baik. Kemudian yang kelima, ulama menyebutkan sebab doa mereka dikabulkan. Yang pertama, orang yang dizolimi karena kezoliman yang dia rasakan. Yang kedua, seorang musafir karena keterasingan dan kesendirian. Kemudian yang ketiga, karena tingginya kedudukan orang tua. Ini disebutkan Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Jurayj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang anak kecil yang masih di dalam buayan, masih di dalam gendongan, masih belum bisa ngomong, yang mampu berbicara kecuali Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam dan sahibu Jurayj. Anak yang bisa berbicara terkait dengan permasalahan Jurayj. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Jurayj? Kemudian beliau ditanya, wahai Nabi Allah, apa yang terjadi pada sahibu Jurayj tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasannya Jurayj adalah seorang ahli ibadah, rahib. Ahli ibadah di tempat ibadahnya. Tempat ibadah khusus yang dia jadikan tempat beribadahnya. Wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi. Dan ada seorang penggembala sapi suka berteduh di bawah tempat ibadahnya tersebut. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Dan ada seorang wanita dari penduduk kampung tersebut suka datang kepada penggembala tersebut. Fa'atat ummuhu yawman faqalat. Maka suatu hari datang ibunya Jurayj lalu berkata kepadanya, ya Jurayj, wahai Jurayj. Ibunya memanggil. Wa huwa yusalli. Tetapi Jurayj sedang salat. Faqala fi nafsihi, maka dia berkata kepada dirinya sendiri, wa huwa yusalli, dalam keadaan dia sedang salat, ummi wa salati. Apakah ibuku atau salatku? Maksudnya menjawab panggilan ibuku atau meneruskan salatku. Fara'a ayyu'thira salatahu. Pada akhirnya dia memandang untuk lebih mementingkan salatnya. Summa sarakat bihi tsaniyah. Kemudian ibunya berteriak yang kedua kali. Wahai Jurayj. Faqala fi nafsihi, dia berkata lagi kepada dirinya sendiri. Dia berkata di dalam hatinya maksudnya. Ummi wa salati, apakah ibuku atau salatku? Fara'a ayyu'thira salatahu. Pada akhirnya dia lebih mementingkan salatnya. Summa sarakat bihi tsalitsah. Kemudian ibunya berteriak yang ketiga kali. Faqala ummi wa salati. Lalu Jurayj bingung lagi, dia berkata, apakah ibuku ataukah salatku? Fara'a ayyu'thira salatahu. Pada akhirnya dia memandang untuk lebih mementingkan salatnya. Dia tidak menjawab panggilan ibunya. Falamma lam yujibha, maka tatkala Jurayj tidak menjawab panggilan ibunya, qalat, ibunya pun berkata, la amataka Allahu ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil mumisat. La amataka Allahu ya Jurayj, semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Jurayj, hatta tanzura fi wajhil mumisat, sampai engkau melihat wajahnya para pelacur. Summan sarafat fa'utiyal malik bitilkal mar'ah wulidat. Maka ibu Jurayj pun pergi. Kemudian didatangkan kepada raja wanita tersebut yang telah melahirkan. Iya. Bitilkal mar'ah waladat. Dia telah melahirkan. Waladat faqal mimman. Jadi wanita itu diketahui berzina, maka dia didatangkan kepada raja untuk diadili. Dan juga harus dicari tahu siapa yang menyebabkan dia hamil atau siapa yang berzina dengannya, harus dapat hukuman. Maka raja pun bertanya, mimman, dari siapa engkau hamil? Qalat min Jurayj, wanita tersebut dari Jurayj. Artinya dia menuduh Juraij telah berzina dengannya. Qala ashabus saumi'ah au saumah? Apakah Juraij pemilik tempat ibadah tersebut? Qalat na'am. Kata wanita tersebut iya. Qala, maka sang raja pun berkata, ihdimu saumatahu wa'tuni bihi. Hancurkan tempat ibadahnya dan datangkan dia kepadaku. Fadarabu saumi'atahu bil fu'us. Maka pasukannya pun menghancurkan tempat ibadahnya dengan kapak-kapak mereka. Hatta waqa'at, sampai pada akhirnya hancur. Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin. Lalu mereka mengikat tangannya ke lehernya. Jadi dia digiring dalam keadaan terikat. Summan tuliqa bih. Kemudian dia digiring, famarra bihi 'alal mumisat, sampai pada akhirnya melewati para pelacur. Qara'ahunna fatabassama. Lalu apa namanya? Juraij melihat mereka, dia pun tersenyum. Ya, tersenyum mengingat doa ibunya. Wa hunna yanzurna ilaihi finnas, dan para pelacur tersebut melihat kepadanya di kerumunan manusia. Faqala al-malik, ma taz'um hadhihi? Lalu sang raja pun berkata kepadanya, apa sangkaanmu terhadap wanita ini? Qala ma taz'um? Kata Juraij kepada sang raja, apa sangkaanmu? Qala taz'umu annaha waladaha minka. Kata sang raja, dia menuduh bahwa anak yang dia lahirkan itu darimu. Qala anti taz'umin? Lalu Juraij pun bertanya kepada wanita tersebut, benarkah engkau menuduh demikian? Qalat na'am. Dia berkata iya. Qala, lalu apa kata Juraij? Aina hadzal shaghir? Di mana anak tersebut? Qalu hadza fi hijriha. Kata mereka, anak tersebut ada di pangkuannya. Faqbala alaihi, faqala man abuk? Lalu Juraij melihat ke anak tersebut dan dia berkata, siapa bapakmu? Dia berkata kepada anak kecil tersebut yang belum lama lahir. Qala ra'il baqar. Maka sang anak pun berbicara, Allah jadikan dia berbicara, bapakku adalah pengembala sapi tersebut. Qala al-malik. Akhirnya sang raja berkata dengan penuh penyesalan karena telah menyakiti Juraij, anaja'alu sawma'ataka min zahab? Maukah kami ganti tempat ibadahmu dari emas, dibuat dari emas? Qala la. Kata Juraij, tidak. Qala min fiddah, kalau begitu dari perak. Qala la, kata Juraij, tidak. Qala famana ja'aluha? Lalu kata raja, kalau begitu dengan apa kami bisa menggantinya? Qala rudduha kama kanat. Kata Juraij, kembalikan saja seperti semula. Qala faman ladhi tabassamta? Lalu sang raja bertanya, apa yang membuat kamu tersenyum? Qala amran araftuhu adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum. Kata Juraij, sesuatu yang sudah aku ketahui, yaitu aku terkena doa ibuku. Kemudian Juraij menceritakan kisah ibunya tadi yang memanggilnya ketika sholat. Baik, inilah kisah yang cukup panjang dalam hadis yang sahih yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman dan azab terhadap seseorang yang membuat orang tuanya marah, dan bagaimana Allah mengabulkan doa orang tua untuk anaknya, doa kejelekan bagi anaknya. Baik. Sudah ada pertanyaan ya? Ini ada lanjutan enggak setelah zuhur? Kalau enggak mungkin kita jawab pertanyaan aja. Gimana? Jawab aja. Hah? Gimana? Jawab aja ya, baik. Ini dalam kisah Juraij ada 15 pelajaran. Mungkin waktu enggak cukup. Pelajaran intinya adalah doa orang tua atas anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan bagi anak yang durhaka agar tidak menyelisihi orang tuanya dan membuat orang tuanya marah. Baik. Jika kita merasa berdosa pada orang tua lalu kita meminta maaf hanya waktu lebaran saja, maafnya termaafkan tidak? Berdosa kepada kedua orang tua, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meminta maaf kepada orang tua. Jadi, dua hal tersebut yang harus kita perhatikan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang tua. Apabila dua hal tersebut telah terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Hanya saja tidak boleh kita menunda-nunda taubat. Tidak boleh menunda-nunda permintaan maaf. Iya, sampai menunggu waktu lebaran. Iya. Ini pertama menyelisihi syariat, karena syariat memerintahkan seseorang apabila melakukan dosa segera taubat. Bahkan menunda taubat adalah dosa tersendiri. Menunda taubat adalah dosa tersendiri. Sehingga kalau seseorang menunda taubat, dia harus bertaubat dari dosa sebelumnya ditambah bertaubat dari dosa menunda taubat. Iya. Yang kedua, ini bisa jadi termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Menentukan waktu khusus untuk bermaaf-maafan, itu tidak ada dalam syariat. Maka itu termasuk mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi tidak patut. Kalau ada permasalahan dengan saudara kita, termasuk dengan orang tua kita, segera selesaikan. Jangan tunggu lebaran. Ya, jangan tunggu lebaran. Apa kita jamin masih bisa hidup sampai lebaran? Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Apalagi kalau masalahnya baru aja selesai lebaran. Berarti nunggu hampir setahun. Ya. Baik. Jadi demikian wallahu alam. Apa beda harta istri dengan nafkah untuk istri? Harta istri adalah harta milik istri. Dan nafkah istri adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Iya, untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Kemudian kalau suami meninggal dunia, maka harta istri tidak termasuk yang akan dibagi-bagikan kepada anaknya dan kepada istrinya, dan termasuk kepada istrinya tersebut. Jadi tidak ikut disertakan di dalam pembagian. Itu sudah harta istri. Iya. Jadi beda. Apakah suami berhak atas harta istri? Tidak boleh kecuali dengan izinnya tentunya. Tidak boleh suami mengambil harta istri kecuali dengan izinnya. Iya. Dan tentunya kalau dua orang sudah saling mencintai, tidak ada masalah apabila misalkan suami membutuhkan untuk menggunakan harta istri. Tetapi secara hukum asal tidak boleh tanpa izinnya. Iya. Sama dengan istri, tidak boleh mengambil harta suaminya kecuali dengan yang ma'ruf. Dengan yang ma'ruf artinya apa? Dengan yang sudah memang biasa menurut adat, itu bagian nafkah yang mesti dia dapatkan. Iya. Seperti apakah dua kejelekan itu? Apakah boleh berdoa khusus meminta kejelekan untuk orang lain atau hanya sekedar melaknat orang tersebut? Dua kejelekan, mendoakan orang tersebut ditimpa kejelekan. Itu artinya. mendoakan orang tersebut ditimpa kejelekan. Dan ini hukumnya tidak boleh. Hadis-hadis yang disebutkan di sini bukan artinya pembolehan, justru peringatan bahwa hal itu tidak dibolehkan. Yang seharusnya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan mereka mendapatkan hidayah. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti di Taif, saking sedihnya beliau, saking sakitnya beliau, sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam datang mengabarkan kepada beliau, di sini ada dua malaikat, kalau kamu mau ada batu, ada bukit, malaikat ini penjaga bukit, akan ditimpakan kepada mereka. Iya, dalam keadaan mereka sudah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kenyataannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hendak mendoakan kejelekan buat mereka. Bahkan beliau tidak ingin mereka diazab. Nah, ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada orang lain, apalagi kepada anak kita, yang kita punya kewajiban untuk mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kalau kita doakan kejelekan, berarti kita sendiri, kita sendiri yang menyebabkan mereka menjadi anak-anak yang jelek. Iya. Jadi tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Orang tua harus menjadi sebab anak-anaknya baik. Kalau dia mendoakan kejelekan, berarti dia menjadi sebab anak-anaknya jelek. Jadi tidak dibolehkan, termasuk kepada orang lain. Baik. Apa tadi? Ya. Jadi mendoakan, melaknat, sama, tidak dibolehkan. Ibu yang mengumpat anak-anaknya yang nakal, bagaimana cara untuk bagaimana cara untuk menghapus sumpah tersebut atau mengurangi terjadinya? Ya. Baik. Ya, intinya ini termasuk perangai yang tercela. Termasuk perangai yang tercela, suka menyumpahi, suka mengumpat, suka melaknat, suka berkata-kata kasar, jangankan kepada anak kita, kepada orang lain pun itu hukumnya haram, apalagi kepada anak kita sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishul badhi." Bukanlah seorang mukmin itu yang suka berkata-kata jelek kepada orang lain, tidak suka melaknat, yang suka berakhlak jelek, yang keji. Bukan seorang mukmin seperti itu. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal la'anina la yakununa syufa'a yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang suka melaknat, suka berkata-kata, mengumpat, tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi ini yang pertama, harus kita ketahui bahwa itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Perbuatan dosa yang sangat besar, maka mesti dijauhi. Iya. Jadi itu yang harus kita ingat. Kemudian yang kedua, kita ingat, bisa jadi sumpah serapah kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sendiri yang menjadikan anak kita lebih jelek. Iya. Bukankah kita ingin anak kita yang nakal menjadi baik? Kalau kita mendoakan kejelekan kepadanya, bisa jadi dia tambah jelek. Maka kita sendiri yang menjadi penyebab kejelekan tersebut. Ini dosa yang sangat besar sekali, dan akan memudaratkan kita sendiri, memudaratkan di dunia dan memudaratkan di akhirat. Di dunia anak kita tambah durhaka, di akhirat lebih-lebih lagi. Karena itu dosa akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Ini pertanyaan masih cukup banyak, tapi waktu sudah mendekati zuhur. Mungkin kita pending. Kalau enggak ada waktu lagi, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Kalau mau lanjut juga boleh. Kalau enggak, insyaallah pertemuan yang lain. Insyaallah kita lanjut ba'da zuhur karena sudah mau masuk waktu zuhur. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.